besar sekali. Namun kini hilang karena sikapmu. Namun sayang aku tak bodoh. Bodoh kamu yang aku bodoh. Aku tahu yang kau lakukan di belakangku. Kau mendua dan membagi semua cinta ini. Oh jahat, jahat sekali. Tahan, mending buang saja cintamu.